نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله عزاني وعزاكم الله جميعا. Insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya, kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 4 poin dari 10 pembatal yang ada. Para kawati, pembatal Islam yang pertama apa lagu? Syirik kepada Allah. Pembatal Islam yang kedua, Mas Ilmi, pembatal Islam yang kedua apa? Menjadikan perantara antara Allah dan makhluknya, ya, dengan bentuk yang tidak syar'i. Menunjukkan di sana ada bentuk perantara yang syar'i, sudah kita berikan penjelasan tentangnya. Yang ketiga apa, Abu Faruk? Siapa yang ragu mendapatkan orang yang benar-benar kafir? Kafir ya, itu orang yang ragu untuk mengatakan kafir. Orang-orang yang kafir, ya, ragu untuk mengatakan Yahudi, Nasrani, itu kafir. Atau bahkan justru apa? Membenarkan ya agama mereka. Barakallahu fikum. Maka orang demikian bisa batal keislamannya. Poin yang ketiga ini sering kita dengar. Iya. Khususnya dari mereka-mereka yang menganut Islam moderat katanya. Barakallahu fikum. Bahaya. Iya. Yang keempat dan itu yang terakhir, kemarin kita bahas, Mas Imam, siapa yang berkaitan keyakinan bahwasanya Tuhan itu juga mati atau memunyakan hukum bagus di atas hukum Nabi Muhammad atas jalan kafir? Ya, itu orang yang meyakini ya selain dari hukum Allah dan Rasulnya itu jauh lebih baik. Itu juga merupakan pembatal keislaman. Dan terkait dengan poin yang keempat ini, sudah kita berikan rincian. Ya, ada empat poin, Mas Febri. Yang poin pertama, jika meyakini hukum makhluk lebih baik dan lebih sempurna dari hukum Allah, maka yang kedua, jika meyakini bahwa hukum makhluk sama atau setara dengan hukum Allah, maka kafir juga. Yang ketiga, barang siapa yang meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum makhluk, namun dia menganggap boleh-boleh saja mengambil menggunakan hukum makhluk, dikatakan pada dasarnya zindik munafik, termasuk kekufuran. Yang terakhir, meyakini hukum Allah lebih baik, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan dihukumi pasti. Yang keempat ini adalah mereka meyakini hukum Allah itu adalah yang paling baik dan wajib bagi setiap muslim berhukum dengan hukum Allah, namun karena dia lebih terbawa oleh hawa nafsunya, akhirnya dia orang Allah ikun berhukum dengan selain hukum Allah tadi. Maka ini hukumnya menjadi orang yang fasik, iya, atau orang yang zalim, tidak sampai pada tingkatan kufur. Itu keterangan yang dijelaskan oleh mereka para ulama terkait dengan masalah ini. Kita lanjutkan poin berikutnya dari pembatal keislaman. Al-khamis, man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang Rasul datang dengannya, walaupun dia mengamalkan, maka dia telah kafir. Poin yang kelima ini terkait dengan orang yang benci dengan syariat Islam. Ya, benci dengan syariat Islam. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Maka itu termasuk jenis kekufuran. Barakallahu fikum. Kita lihat keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a. Kata Syekh, al-khamis min nawaqidul Islam, poin yang kelima dari pembatal keislaman adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang Rasul datang dengannya sallallahu alaihi wasallam, fa bughdhu ma ja'a bihi ar-rasulu riddatun, kata beliau. Maka membenci sesuatu yang Rasul datang dengannya itu adalah bentuk kemurkaan dan ya. Semata-mata dia benci, itu sudah merupakan bentuk kekufuran, walaupun dia tetap mengerjakan. Gitu ya. Dia benci dengan syariat sholat, sholat lima waktu, paling benci dia. Ya. Apa itu sholat? Tapi dia tetap mengerjakan. Kenapa? Sebagai bentuk taqiyah. Apa itu? Menutupi identitas dan keyakinan dia yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Maka itu merupakan bentuk kekufuran para Allah. Ya. Dan syariat-syariat yang lainnya, barakallahu fikum. Ya, benci dengan syariat puasa, barakallahu fikum. Ya, benci dengan syariat zakat, barakallahu fikum. Benci dengan syariat poligami. Banyak gitu, Pak ya. Benci dengan barakallahu fikum syariat pembagian warisan. Bahaya. Yeah. Benci dengan syariat Islam itu termasuk pembatal keislaman, barakallahu. Kemudian Syekh menyatakan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Surat Muhammad ayat ke-9. Allah menyatakan yang demikian bahwasanya mereka orang-orang kafir itu benci dengan apa yang Allah turunkan. Maka Allah menghanguskan amalan-amalan mereka. Batal semuanya. Barakallahu fikum. Iya. Walaupun dia mengamalkan syariat yang lain, satu saja syariat Islam dia benci, yang lain bisa musnah. Iya. Haji 10 kali. Hah, barakallahu fikum. Infaknya Masya Allah. Iya. Baik. Zakatnya saja sampai 5M. Zakatnya 5M, bayangkan. Zakat malnya. Berapa hartanya kira-kira? Iya. Hey. Ini seorang wanita. Cuman dia paling benci syariat poligami. Anti poligami. Poligami itu bukan bagian dari Islam. Ini mengatakan demikian. Iya. Yang lainnya barakallahu fikum tidak ada artinya amalan-amalan banyak yang dia kerjakan. Kalau dia membenci satu saja dari syariat Islam, maka itu akan bisa membatalkan semua amalan-amalan yang lain. Al-karahatu hiya al-bughdhu, kata Syekh. Yang dimaksud dengan karahah di sini adalah kebencian. Hadza riddatun walau amila bihi. Ini merupakan bentuk kemurtadan walaupun dia mengamalkannya. Fa innahu yakfur, maka dia telah kafir. Akan kafir. Bughdhuhu fil qalbi kufrun, karena kebencian dia terhadap syariat Islam merupakan bentuk kekufuran. Barakallahu fikum. Walau kana ya'malu bihi fi zahir, walaupun dia mengamalkan secara zahir. Ya, kalau hatinya benci itu yang dianggap. Barakallahu fikum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian karena mereka orang-orang kafir itu benci dengan apa yang Allah turunkan, maka Allah hanguskan semua amalan-amalan mereka. Terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, ada perincian yang disebutkan oleh mereka para ulama. Jadi bahwasanya al-buhdu, kebencian terhadap syariat atau ketidaksukaan terhadap syariat itu dibagi menjadi dua. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ketidaksukaan terhadap syariat yang kaitannya dengan tabiat manusia. Ya, barakallahu fikum. Ketidaksukaan terhadap syariat yang kaitannya dengan tabiat manusia. Kurhut tabi'i namanya. Barakallahu fikum. Ya. Artinya sesuatu yang manusiawi. Gitu ya. Seperti barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait dengan syariat jihad, perang melawan orang-orang kafir dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Allah menyatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Al-Baqarah ayat 216. Ya. Telah diwajibkan atas kalian perang. Dan perang itu merupakan perkara yang tidak kalian sukai. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang mereka para sahabat. Ketika ada kewajiban perang, secara tabiat manusia itu ada sedikit apa? Ketidaksukaan. Iya. Kalau yang namanya genderang perang itu sudah ditabuh. Ya, tabiat manusia ya sudah pikirannya harus siap-siap keluar harta. Gitu ya. Harus siap korban nyawa, harus siap korban barakallahu fikum tenaga, harus meninggalkan anak dan istri. Gitu ya. Jadi tabiat manusia apa? Gak suka. Gitu ya. Wajar. Barakallahu fikum. Begitu juga contoh yang lain barakallahu fikum, seperti syariat poligami. Tabiat wanita apa itu? Kurang suka. Hah? Atau tidak suka? Tabii. Iya, barakallahu fikum. Ini untuk tentunya yang kadar imannya itu masih standar. Kita bicara sekarang apa? Yang kadar imannya itu masih standar. Kalau yang kadar imannya di atas rata-rata, justru senang. Gitu ya. Justru apa? Senang dengan syariat tadi. Ada jihad fisabilillah yang syar'i, sesuai dengan syarat-syarat yang syar'i, senang. Itu untuk yang kadar imannya bah, bagus. Tapi untuk yang standar, ketika berhadapan dengan itu, aduh. Gitu ya. Barakallahu fikum. Walaupun barakallahu fikum, ya dia tetap mengerjakan. Ya dia tetap mempersiapkan. Cuman rasa manusianya itu gak bisa dia gunakan untuk melawan nanti. Artinya muncul secara spontan. Barakallahu fikum. Ya. Kebencian yang seperti ini barakallahu fikum itu dimaafkan. Ya, kebencian ada syariat yang sifatnya itu adalah tabii, itu dimaafkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dalam artian barakallahu fikum hanya sebatas tabiat dan dia tidak ada upaya untuk menggembosi, ya, tidak ada upaya untuk meninggalkan, dia tetap mengerjakan, dia tetap berusaha untuk melawan, ya, rasa tidak suka tadi dia lawan. Barakallahu fikum. Ya, hatta akuna ahabbu ilaika, tayyib, sampai aku lebih engkau cintai, kata Rasul, dari segalanya. Ya, hatta jiwamu sendiri. Artinya barakallahu fikum dia melawan dorongan apa tadi? Tabiatnya. Gitu ya. Ini dimaafkan. Ketika mohon, ketika tidak ada upaya untuk menggembosi syariat, ketika tidak ada upaya untuk meninggalkan. Tetap dia kerjakan dan dia berusaha melawan rasa tabiatnya tadi. Itu ya. Baik. Terkait dengan ayat ini barakallahu fikum, ada beberapa keterangan dari ahli tafsir ya, yang menunjukkan bahwasannya al-qurh, ketidaksukaan terhadap syariat yang kaitannya dengan tabiat itu dimaafkan. Di antaranya adalah dari keterangan Imam Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi dalam tafsir beliau terkait dengan tafsir ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 216. Imam Al-Qurtubi mengatakan qauluhu ta'ala wa huwa qurhul lakum wa huwa qurhut tabah, kata beliau. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ketidaksukaan yang kaitannya dengan tabiat manusia. Wa inna ma kana jihad kurhan, karena memang yang namanya jihad, perang, itu merupakan perkara yang tidak disukai secara tabiat manusia. Li'anna fihi ikhrajul mal, karena di dalamnya ada pengeluaran harta. Wa mufaraqatu watan wal ahli, di dalamnya juga ada konsekuensi berpisah dengan negeri tercinta, dengan keluarga. Wa ta'arrud bil jasadi li syujaji wal jarahi, dan harus menghadapkan tubuh ini dengan luka-luka. Wa qatul atraf wa dhahabi nafsi, barakallahu fikum. Kemudian terputusnya anggota tubuh, bahkan mungkin sampai hilangnya nyawa. Fakanat karahiyatuhum lidzalika, maka ketidaksukaan para sahabat saat itu dari sisi itunya, bukan pada syariat jihadnya. Tapi konsekuensi untuk kesana itu yang mereka sebagian yang mungkin imannya masih barakallahu fikum standar, itu apa? Berat. Gitu ya. Harus mengeluarkan harta, meninggalkan negeri, keluarga, mungkin luka, mungkin sampai ada yang kehilangan nyawa. Barakallahu. Itu yang mereka membuat mereka apa? Berat atau tidak suka. Barakallahu fikum. La annahum karihu fardallahi ta'ala, bukan karena mereka membenci kewajiban syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Begitu juga seperti yang kita gambarkan tadi, seperti poligami. Para wanita sebenarnya enggak benci dengan syariat poligami. Yang mereka tidak suka itu kalau cintanya dibagi. Ya, yang biasa setiap hari bertemu dengan suami, karena suaminya menikah lagi harus bagi-bagi. Entah seminggu-seminggu ya sesuai dengan kesepakatan, atau sebulan-sebulan, atau sehari-sehari. Gitu ya. Barakallahu fikum. Perhatian untuk anak-anak juga berkurang. Nah, dari sisi itunya. Ya. Barakallahu fikum. Iya. Yang demikian barakallahu fikum masih apa? Dimaafkan. Gitu ya. Selama apa? Tidak ada upaya menggembosi. Gitu ya. Baik. Ada temannya sesama pengajian curhat, "Bah, suamiku ini belum mau kaki mani. Iya. Suamiku mau menikah lagi." Barakallahu fikum. Wah, gitu ya. Secara tabiat dia itu sedih, gitu ya, dengan temannya ini. Tapi kalau melihat syar'i, barakallahu fikum, maka apa? Dia tidak boleh menggembosi. Dia, ya sabarlah. Gitu ya. Siapa tahu dengan itu akan ada kebaikan. Kalau fikum ya. Baik. Di situ ujian. Barakallahu fikum buat anti ya. Bagaimana melawan hawa nafsu, tabiat kita untuk ya menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, itu seharusnya. Tapi kalau dia sudah menggembosi, nah itu sudah bahaya. Ya, sudah ada unsur apa? Kebencian terhadap syariat. Barakallahu fikum. Baik. Itu keterangan dari Imam Al-Qurtubi. Keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Kalau tadi ulama klasik ya dengan kitab tafsirnya yang ma'ruf, tafsir Al-Qurtubi. Al-Syekh Al-Utsaimin termasuk ulama saat ini, barakallahu fikum, dan beliau telah meninggal rahimahullah. Ketika beliau memberikan catatan terkait dengan ayat tadi, Al-Baqarah ayat 216, kata beliau, jumlatu wa huwa kurhul lakum fi mahalli nasbin alal hal. Jumlah wa huwa kurhul lakum ini dia dalam keadaan nasab menjadi hal. Wa dhamiru huwa ya'udu alal kitab. Dan dhamir huwa itu kembali kepada perang. Ya. Dan dia yaitu perang merupakan perkara yang tidak kalian sukai. Laisa ya'udu 'alal kitabah. Dan dhamir huwa tadi bukan kembali kepada kewajiban perang. Iya, tapi kembali kepada perangnya. Fa innal muslimina la yakrahuna ma faradahu Allahu 'alaihim. Karena seorang muslim tentunya tidak akan benci dengan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Wa innama yakrahuna al-qital bi muqtada at-tabi'iyatil basyariyah. Tetapi yang mereka tidak sukai adalah perangnya, bukan syariat perangnya. Beda ya? Karena konsekuensi dari tabiat manusia. Wa farqun baina ayyuqal innana nakrahu ma faradallah min al-qital wa baina ayyuqal innana nakrahu al-qital. Beda ya. Nilai pernyataan yang pertama, orang yang mengatakan kami benci dengan apa yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin berupa perang, ya, dengan pernyataan kami benci perang. Beda. Iya. Kalau yang pertama itu perkara yang barakallahu fikum batil. Iya, benci dengan syariat perang atau jihad. Kalau yang kedua itu terkait dengan tabiat, benci dengan perangnya. Ya, barakallahu fikum. Fakarahatul qital amrun tabi'i, kata Syekh Al-Utsaimin. Sehingga benci dengan perang adalah perkara tabiat manusia. Ingat tadi ya, kita berbicara tentang manusia yang kadar keimanannya masih standar. Gitu ya. Assalamualaikum. Baik. Fal insan yakrahu ayuqatilu ahadan minan nas. Karena memang manusia itu benci untuk memerangi seseorang dari kalangan manusia. Fayaktuluhu fayasbahu maktulan. Iya. Sehingga manusia yang lain akan membunuh dia dan dia akan menjadi korbannya. Itu yang ditakutkan. Lakin idza kana hadzal kitab mafruḍan 'alaina fa mahbuban ilaina min wajhin. Namun ketika perang tadi diwajibkan atas kita karena perang tersebut bernilai jihad yang syar'i, maka perang itu akan menjadi perkara yang dicintai oleh kita dari satu sisi. Dari sisi dia merupakan syariat yang harus kita upayakan untuk apa? Mencintainya. Wa makruhan lana min wajhin akhar, dan perang itu menjadi sesuatu yang tidak kita sukai dari sisi yang lain, yaitu dengan apa? Konsekuensinya tadi. Barakallahu fikum. Habitibari annallaha farrahu alaina yakunu mahbuban ilaina, maka ditinjau dari sisi itu merupakan kewajiban dari Allah, maka perang tadi harus kita cintai. Wabitibari annan nafsa tanfiru minhu yakunu makruhan ilaina, namun apabila ditinjau dari sisi jiwa itu tidak suka dengannya, dia menjadi perkara yang tidak disukai oleh kita. Arabologian itu keterangan dari mereka para ulama terkait dengan ayat ini. Ya, menunjukkan kebencian atau ketidaksukaan terhadap syariat selama kaitannya dengan tabiat dalam tahap manusiawi dan wajar itu masih dimaafkan, di toleransi. Barakallahu. Baik, ini bentuk kebencian atau al-qurbu yang pertama, yaitu qurbun tabi'i. Yang kedua adalah qurbun syar'i, kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para politik. Maka ini hukumnya para politikum adalah sebuah kekufuran, sebuah kekufuran. Para politik. Paham sini ya ilmunya. Pak ini soal, saya punya pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang benci dengan perempuan bercadar, benci dengan laki-laki berjenggot, benci dengan orang yang celananya cingkrang, mas siapa namanya? Mas Andi. Tadi paham penjelasan tadi tentang perincian masalah kebencian terhadap syariat dan hukumnya? Paham? Gimana hukum orang tadi? Dia enggak suka lihat perempuan bercadar, dia enggak suka dengan laki-laki berjenggot, dia enggak suka dengan orang-orang celana cingkrang, dan itu mungkin banyak kita dapati di tengah-tengah keluarga kita, entah orang tua atau kakak atau pakde atau pakli. Lihat kita yang seperti itu. Padahal kita ingin itu adalah sunnahnya Rasul yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apakah langsung kita katakan paling kafir, benci terhadap syariat? Gimana Mas Andi? Mungkin terhadap sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dibilang membatalkan Islam. Terus? Jawabannya gimana berarti? Kalau katakan kafir atau tidak? Bisa dibilang dia itu kafir. Kafir ya? Ya, soalnya dia ngeri juga ini. Nah, Rasulullah itu dia benci. Gitu ya? Rasulullah kita itu dianjurkan dalam Islam itu mengikuti sunnah Rasulullah. Masya Allah. Gak bisa pulang dari sini nanti bahaya ya. Hah? Dikafirkan semua nanti keluarganya itu. Mas, siapa ini dari Palembang? Namanya? Mas? Zuhairi. Nur Hadi. Nur Hadi ya. Mas Nur Hadi. Gimana Mas Nur Hadi? Iya. Dengan namanya? Dengan orangnya gitu. Ya, bisa kemudian pasti benci ya, itu bisa dibilang khusus. Iya, maka dirinci Mas Andi, gak bisa langsung tembak kafir, dirinci. Iya, dan saya rasa mayoritas dari kaum muslimin yang membenci hal-hal tadi itu dikarenakan kejahilan mereka. Mereka gak tahu kalau itu merupakan syariat. Mereka menganggap itu kan cuma budaya orang Arab saja itu. Ah, wanita cadaran, jenggotan, celana cingkrang, iya. Yeah. Itu budaya orang Arab, kata mereka. Gitu ya. Mereka enggak tahu kalau itu merupakan syariat, merupakan perintah Rasul. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Maka enggak bisa kita katakan mereka adalah orang yang kan kafir, gitu ya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau mereka ini barakallahu fikum orang yang mengetahui, iya, sudah mengkaji barakallahu fikum. Iya. Tapi karena dia tadi punya pemahaman Islam yang kebarat-baratan, barakallahu fikum sudah dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman Barat. Ya, dia sudah tahu ayatnya, dia sudah tahu hadisnya tentang perintah-perintah syariat tadi, masih dia tolak. Nah, ini baru yang bahaya. Gitu ya. Tapi kalau mayoritas dari kaum muslimin yang saya sebutkan tadi, yang mereka mungkin benci dengan orang berjenggot, benci dengan wanita bercadar, benci dengan orang yang celananya cingkrang, gitu ya. Itu mayoritas mereka di atas kejahilan. Ya, mereka tidak mengerti kalau itu merupakan bagian dari syariat. Nah, kemudian, maka sikap kita bagaimana? Ya, kita berusaha memberikan keterangan, ya, penjelasan. Nah, kalau dikembali, bahwasanya tidak bisa menilai seseorang itu dengan semata-mata penampilannya saja, ya, tapi melihat apa maksud dan tujuan dia dalam melakukan, ya, tindakan tersebut. Baik. Tidak semua teroris itu berjenggot, gitu ya. Ada juga teroris yang tidak berjenggot, gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak semua orang Arab itu bercadar. Ada juga orang Arab yang nggak pakai cadar, gitu ya. Nggak semua orang yang celana cingkrang itu teroris. Barakallahu fikum. Karena ada juga orang yang celananya di bawah mata kaki adalah teroris. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga warahmatullahi wabarakatuh dijelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang kita lakukan, ya, enggak mikir ini orang Arab atau teroris, ya. Saya hanya mempelajari, ikut kajian, ta'lim yang di situ membahas hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Qur'an, di situ ada anjuran demikian, iya, memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dasarnya, ini dalilnya, ini kitabnya, ini rekaman taklimnya, ada semua lengkap, gitu ya. Barakallahu fikum. Insya Allah dengan penjelasan yang baik, barakallahu fikum, orang-orang yang tadinya membenci barakallahu fikum, tayyib, tidak lagi membenci. Ya, itu minimalnya. Maksimalnya dia barakallahu fikum mendukung, bahkan mungkin barakallahu fikum bisa ikut mengamalkan atau meniru kita barakallahu fikum. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Seperti orang yang mengamalkan sebuah sunnah yang baik kemudian diikuti oleh yang lain barakallahu fikum dia. Falahu ajrun wa ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala ketika dia mengamalkan sunnah tadi dan pahala orang lain yang mengikutinya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Disebutkan oleh mereka barakallahu fikum terkait dengan kebencian terhadap syariat ini masuk juga di dalamnya kebencian terhadap sahabat-sahabat Nabi. Iya. Benci dengan sebagian dari sahabat Nabi barakallahu fikum. Seperti yang terjadi pada orang-orang Syiah. Iya, hanya sebagian kecil dari sahabat Nabi yang mereka pro padanya. Seperti Ali dan anak keturunannya Hasan Husain, kemudian Salman Al-Farisi, ya, dan yang lain. Kalau Salman Al-Farisi karena dia orang Persia dan Syiah asalnya dari Persia. Barakallahu fikum. Baik. Kalau untuk saat ini Iran. Ya. Yang lain barakallahu fikum mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Iya. Aisyah dituduh penzina, barakallahu fikum Abu Bakar, Umar, ya Utsman dituduh pengkhianat dalam Islam. Barakallahu fikum. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat Jibril pun mereka tuduh sebagai pengkhianat. Barakallahu fikum ya. Makanya ketika sholat barakallahu fikum ketika mereka duduk itu beda dengan kaum muslimin. Mereka menepuk pahanya dan mengatakan khanal amin, khana al amin. Al amin telah berkhianat, al amin telah berkhianat. Yang dimaksudkan dengan al amin sini adalah malaikat Jibril. Iya. Salah alamat ngasih wahyu. Harusnya wahyu tadi dikirimkan kepada sahabat Ali, nyasar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa malaikat bisa nyasar ya? Emang tukang pos apa? Itu keyakinan mereka. Keyakinan orang-orang Syiah dan itu barakallahu fikum perkara yang ma'ruf di buku-buku mereka. Iya. Sehingga mereka para ulama mengatakan Syiah bukanlah bagian dari Islam. Bahkan Syiah barakallahu fikum itu jauh lebih berbahaya daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Salaf tadi dalam apa? Aqidah Tahawi ya. Beliau mengatakan terkait dengan para sahabat, mahabbatuhum dinun. Mencintai para sahabat itu merupakan prinsip dalam beragama. Ya. Itu prinsip yang sangat pokok dalam agama, termasuk akidah aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mencintai para sahabat. Kalau kita mendengar orang yang ceramah isinya adalah menghujat para sahabat, ya, memojokkan sebagian para sahabat, menuduh sebagian para sahabat curigai akidah orang ini. Gitu ya. Barang isi ceramahnya memojokkan salah seorang bangsa seperti Aisyah. Iya, dia menyebutkan beberapa barakallahu fikum mungkin secara sejarah demikian dan demikian. Gitu ya. Bahaya. Karena mencintai para sahabat, menanamkan rasa cinta kepada mereka merupakan bagian dari agama. Wa imanun wa ihsanun, kata beliau. Dan mencintai para sahabat merupakan tanda keimanan seseorang dan tanda derajat ihsan agama seseorang. Ihsan ini kan tingkatan dalam agama yang paling tinggi. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Rasul pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang tingkatan dalam agama ini. Yang pertama ditanya tentang Islam, kemudian tentang iman, dan tentang ihsan. Ihsan ini tingkatan atau derajat yang paling tinggi. Itu yang ada di dalam syariat dalam Islam ya. Adapun tingkatan menurut sebagian orang-orang sufi bahwasanya dalam agama ini ada tingkatan syariat, hakikat dan ma'rifat, barakallahu fikum, ini adalah pembagian yang batil. Iya. Syariat artinya ketika seseorang itu masih harus mengerjakan syariat. Masih harus sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam, wajib. Iya. Tapi kalau naik satu tingkat berikutnya, yaitu sampai pada tingkatan ma'rifat atau lebih tinggi lagi hakikat, maka dia tidak wajib lagi yang namanya sholat. Iya. Tidak wajib lagi yang namanya puasa. Barakallahu fikum. Baik. Ini adalah pembagian yang batil. Barakallahu fikum ya. Baik. Sangat-sangat menyelisihi Islam. Rasul kira-kira tingkatan apa beliau? Hah? Lebih ma'rifat, lebih hakikat. Apakah beliau meninggalkan sholat? Bahkan sholat malamnya sampai bengkak kakinya beliau. Ada gak keterangan yang menunjukkan Rasul gak sholat? Barakallahu fikum. Iya. Pernah lihat Rasul minum khamr sebelum mendapat wahyu saja beliau sudah gak suka. Barakallahu fikum. Iya. Nah, mereka-mereka ini yang memiliki pemahaman seperti itu, barakallahu fikum, minum khamr biasa. Iya. Bahkan barakallahu fikum jatuh dalam tayyib tindakan zina, bahkan ada yang jatuh dalam tindakan sodomi. Itu mereka pandai dalam mengkelabui pengikutnya. Mereka akan mengatakan ketika dipergoki kedapatan melakukan tindakan keji tadi, mereka hanya mengatakan dengan santainya, apa yang kamu lihat le itu bukanlah hakikatnya. Iya. Kamu melihat secara zahir, mata zahirmu saya melakukan maksiat ini. Tapi pada ilmu batinnya itu perkara yang baik. Gitu ya. Itu wajib ada disebutkan di dalam kutub sufi, kitab-kitab orang-orang sufi. Ketika dia dipergoki oleh muridnya sedang jatuh dalam perzinaan, dia mengatakan seperti itu. Saya ini sedang menampal kapal bocor di tengah laut. Sedang menolong orang. Memang secara zahir matamu kasat mata, saya zina. Tapi secara mata batin saya sedang menampal kapal bocor. Seperti ini Islam? Iya. Baik. Dan bagi antum yang mungkin pernah baca-baca kutub sufi, enggak heran dengan riwayat-riwayat seperti ini. Memang ya? Iya. Sufi ini pun barang-barang itu sebenarnya ya hasil dari modifikasi. Iya, kalau ingin mengetahui riwayat perjalanannya, Barakallahu fikum. Ya, modifikasi dengan pemikiran-pemikiran Barakallahu fikum, keyakinan-keyakinan yang ada. Ya, campur dengan pemahaman orang-orang Hindu, Buddha, Barakallahu fikum, Majusi, ya. Lahirlah pemahaman seperti itu. Sufi kalau ingin melihat sejarah historinya Barakallahu. Yang ada di dalam Islam itu sebenarnya adalah istilah zuhud dan wara. Iya. Baik. Kalau wara itu adalah menjaga diri dari perkara yang berbahaya di akhirat nanti. Sehingga dia sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan gitu ya, sangat selektif. Dia pengen makanan yang dia konsumsi itu adalah makanan yang halal. Gitu ya, cara Allah itu. Kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Zuhud ini tingkatannya lebih tinggi daripada wara. Cara Allah itu. Sehingga walaupun itu terkadang perkara mubah, tapi kalau dipandang perkara yang tidak bermanfaat, ditinggalkan oleh orang yang zuhud. Itu yang ada dalam istilah syar'i, zuhud dan wara. Kemudian berjalan seiring dengan berkembangnya waktu dan Islam semakin berkembang, sehingga terjadilah percampuran pemahaman-pemahaman tadi. Mungkin dari orang-orang Majusi yang masuk Islam, dari orang Hindu yang masuk Islam, terjadilah perubahan sedikit demi sedikit terapotik sampai pada tingkatan yang parah tadi. Iya, keyakinannya orang-orang sufi terapotik. Bahkan mereka meyakini derajat wali itu lebih tinggi daripada derajat nabi. Baik, kita kembali pada pembahasan tadi terapotik. Iya, tadi apa? Bahwasanya tingkatan yang ada di dalam Islam itu adalah Islam, iman dan ihsan. Ada tingkatan syariat, hakikat dan ma'rifat, itu bukanlah pembagian dari Islam. Karena apa? Sangat-sangat berbahaya. Konsekuensinya warahmatullahi wabarakatuh akan memprotoli syariat-syariat Islam yang lain, meruntuhkan Islam itu sendiri. Jadi bukan membuat umat Islam itu semakin dekat dengan Allah, tapi justru semakin jauh. Tapi yang digambarkan oleh mereka, ketika seorang itu sudah sampai pada tingkatan hakikat dan ma'rifat, dia orang yang sangat dekat dengan Allah. Gitu ya, barakallahu. Saking dekatnya apa? Sampai pada pemahaman manunggaling kaulogus gusti. Padahal barakallahu fikum hakikatnya dia jauh lebih dekat dengan syaitan. Karena dengan prinsip seperti itu dia telah mengakui dirinya sebagai Tuhan dan meninggalkan syariat-syariat yang ada. Barakallahu fikum. Jadi kita lanjutkan ucapan dari Imam At-Tahawi tadi, ya. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Membenci para sahabat merupakan bentuk kekufuran, bentuk kemunafikan dan bentuk tindakan yang melampaui batas. Baik, itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam akidahnya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Dan terakhir, masalah yang terakhir, hukum ya, mencela para sahabat. Hukum mencela para sahabat dirinci oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab As-Sharimul Maslul. Ada tiga poin yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, mencela para sahabat dengan mengkafirkan mereka. Ya, mencela para sahabat yang bentuk celaannya tadi dengan apa? Mengkafirkan. Iya. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Aisyah kafir, semuanya dikafirkan kecuali beberapa orang. Ini bentuk celaan. Baik. atau mengatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang fasik, ya, mencela para sahabat dengan mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, maka ini merupakan kekufuran. Mencela para sahabat dengan mengkafirkan mereka, dengan memfasikkan mereka, merupakan bentuk kekufuran. Yang kedua, mencela mereka dengan laknat dan menjelek-jelekkan mereka. Ya, melaknat dan menjelek-jelekkan mereka. Tidak mengkafirkan, tidak memfasikkan, tapi melaknat para sahabat atau barakallahu'alaikum menjelek-jelekkan mereka, para sahabat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukumnya. Sebagian mereka berpendapat ini merupakan kekufuran. Sebagian yang lain mengatakan tidak dikafirkan, tidak sampai ke tingkatan kafir, tapi diberikan pelajaran orang ini, yaitu dia di penjara dan dicambuk sampai mati, gitu ya. Jadi tetap bahaya. Kalau yang pertama kafir, pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan nggak kafir, tapi ini orang dihukum seumur hidup sampai dia mati. Yang ketiga, mencela para sahabat tidak terkait dengan agama mereka. Mencela para sahabat tidak terkait dengan agama mereka. Iya, tapi terkait dengan fisik. Barakallahu'alaikum. Seperti penakut, iya, atau bakhil, barakallahu'alaikum, terkait dengan kepribadian mereka. Maka yang demikian tidak dikufurkan, tetapi diserahkan hukumnya kepada penguasa kaum muslimin. Iya, dikasih pelajaran yang membuat dia jera. Ya, dikasih pelajaran yang memberikan efek jera, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan pembatal keislaman yang kelima, yaitu membenci syariat Islam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.